Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullahu wa habidhakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Al-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 221. Barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Qala al-muallif asbahullah, masih seputar apa doa yang dibaca setelah minta perlindungan dari empat perkara di dalam tasyahud. Di dalam tasyahud sudah kita lewati. Tasyahud di sini yang diinginkan adalah tasyahud al-akhir. Setelah antum membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu salat ibrahimiyah, Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Setelah itu berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzab jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Setelah itu apa kata Rasulullah? Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Setelah itu Rasulullah mengatakan hendaknya dia apa? Memilih doa yang dia sukai, yang dia inginkan. Nah, doa apa yang harus kita baca? Sebenarnya bebas. Semua doa boleh selama tidak apa? Tidak ada unsur nam berseberangan dengan syariat. Tapi doa yang sudah dituntunkan juga sudah ada, yaitu kisahnya Rasulullah SAW ketika memberikan na'am barakallahu fikum nasihat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, wallahi ya Mu'adz inni la uhibbuk, dengan semakna ya, demi Allah ya Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Kemudian beliau menasihatkan kepada Mu'adz bin Jabal agar tidak meninggalkan na'am barakallahu fikum di akhir salatnya ucapan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Kemudian beliau menasihatkan, la tada'anna dubura kulli salatin min an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan sampai kamu tinggalkan di akhir-akhir salatmu untuk mengatakan doa tadi itu. Nah, doa tadi dibaca setelah apa? Berlindung dari empat perkara tadi itu. Ada enggak doa yang lain? Tafadhal, doa yang lain banyak sekali. Allahumma inni namdzalamtu nafsi ila akhirih. Paham ya, doa yang lain juga ada. Allahumma rabbana atina fiddunya hasanah. Banyak doa-doa ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat berikutnya. Wa min dzalika ma akhrajahu Muslimun wa Abu Awanah min ad-du'a. Di antaranya sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dan juga Al-Imam Abu Awanah, termasuk dari doanya adalah nah barakallahu fikum wa huwa Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni antal mutak antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ans. Itu termasuk doanya juga. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah aku perbuatan-perbuatan yang sudah aku lakukan terdahulu dan perbuatan-perbuatan yang sudah aku lakukan belakangan, baik itu perbuatan yang nampak, yang aku nampakkan perbuatan tersebut, ataupun yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi, dan perbuatan yang aku melakukan secara berlebihan, dan tentunya engkau adalah zat yang lebih tahu daripada diriku. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ans. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, nah barakallahu fikum, adalah zat yang awal, tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, dan zat yang akhir, tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Naam la ilaha illa ant, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali engkau. Ini termasuk doanya juga. Wa illa kalau kita mencukupkan satu tadi enggak masalah juga. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, boleh juga. Wa hadza ma lam yasuk 'alal ma'mum. Doa ini dibaca selama tidak sampai memberatkan apa? Memberatkan makmum. Jadi kalau makmum merasa keberatan, barakallahu fikum, boleh dia mencukupkan hanya apa? Berlindung dari empat perkara. Setelah itu salam enggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Naam. Kita lihat wa yajuzu du'a li syakhsin mu'ayyan bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi lil mustata'ifin bi Makkah. Artinya apa? Diperbolehkan berdoa untuk mendoakan orang tertentu sebagaimana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau mendoakan orang-orang yang lemah yang ada di Mekah. Boleh. Intinya upayakan kalau dalam salat berbahasa Arab, dah itu aja. Upayakan di dalam salat berupaya semaksimal mungkin menghafal bahasa Arab agar tidak tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Wa illa para ulama telah menjelaskan kalau benar-benar tidak mampu sama sekali, itu pun masih ada toleran untuk bahasa yang lain, cuman upayakan semaksimal mungkin untuk yang apa? Na barakallahu fikum. Doa ini pun diupayakan dengan bahasa Arab. Adapun bacaan sholat harus bahasa Arab. Bacaan sholat ya bedakan ya. Bacaan sholat seperti Al-Fatihah harus pakai bahasa Arab. Paham ya? Doa sujud harus pakai bahasa Arab. Doa ruku harus pakai bahasa Arab. Doa-doa tambahan yang diinginkan. Paham ya? Doa-doa tambahan bagaimana? Boleh enggak kita misalkan pakai bahasa Indonesia, ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, berilah kami rezeki, ya Allah, luaskan rezeki kami, misalkan pakai bahasa Indonesia. Paham ya? Na barakallahu fikum. Nah, para ulama telah menjelaskan upayakan semaksimal mungkin, paham ya, untuk menggunakan bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum, karena bahasa Arab bisa dipelajari, bisa juga dihafalkan. Nah, jadi lebih baiknya kalau dia menggunakan doa-doa yang sudah warid datang dengan bahasa Arab, sudah ada lafadznya tertentu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azan wa zakumullah, kita lihat sini. Wa makna tahiyat, apa makna tahiyat? Jami'u ta'zimatillahi mulkan wa istihqaqan. Tahiyat. Nah, barakallahu fikum, itu kan semacam salam penghormatan. Tapi maksudnya bagaimana? Semua ta'zimat, pengagungan semuanya lillah, untuk Allah Ta'ala, mulkan wa istihqaqan, baik dari sisi kekuasaan maupun keberhakan. Semuanya untuk Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Karena alnya al-istighraqiyah, yaitu maknanya jami'ul mahamid. Jami'ul mahamid lillahi ta'ala. At-tahiyyat berarti jami'ul tahiyyat, jami'ul ta'zimat lillahi subhanahu wa ta'ala. Misal al-inhina war-ruku' was-sujud wal-baqa' wad-dawam, seperti apa? Inhina menundukkan, nah barakallahu berruku' ruku' sujud wal-baqa' menetap wad-dawam terus-menerus di suatu tempat atau yang semisalnya, itu semuanya upayakan apa? Murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jami'u ma yu'adzim bihi nam rabbal alamin, seluruh perkara-perkara yang apa, yang dia mengagungkan dengannya rabb semesta alam, fahuwa lillah, maka itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sarafa minhu syai'an ghairillah fahuwa musyrikun kafir, maka barang siapa yang menyerahkan sedikit daripada pujian atau sanjungan atau pengagungan tersebut kepada selain Allah, maka dia difonis musyrikun kafir, pelakunya musyrik kafir, waliyadzubillah. Naam. Karena apa? Karena dia menyerahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wassalawat. Nah, penting. Salawat itu maksudnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makna salawat macam-macam. Kalau salawat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya adalah apa? Sanjungan dan pujian di hadapan para penduduk langit, di hadapan para malaikat. Tapi kalau salawat datang dari nah barakallahu fikum hambanya, paham ya? Seperti kita bersolawat atas Nabi, kita mendoakan, mendoakan agar Nabi kita itu mendapatkan sanjungan pujian dari Allah Ta'ala di hadapan penduduk langit. Paham belum? Kok Rasulullah kok bersolawat ya? Malaikat kok bersolawat ya? Allah Ta'ala kok bersolawat ya? Ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya kan? Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat atas Nabinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya menyanjung memujinya di hadapan para penduduk langit, di hadapan para malaikat. Paham ya? Kalau kita bersalawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita mendoakan agar Rasulullah mendapatkan apa? Pujian dan sanjungan dari Allah Ta'ala di hadapan penduduk langit. Itu maksudnya. Bedanya itu ya. Bedakan ya. Kalau solawat dari Allah Ta'ala, langsung pujian sanjungan di hadapan penduduk langit. Tapi kalau dari hamba, kita bersolawat atas Nabi misalkan, itu artinya doa. Mendoakan agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan apa? Sanjungan dan pujian di hadapan penduduk langit. Bedakan insyaallah ya. Nah, barakallahu fiikum, upayakan perbedakan yang seperti ini, jangan sampai tidak paham. Nanti akan kita lewati, cuman ya upayakan dipahami. Kata beliau, wassalawatu ma'naha jami'ud da'awat. Shalawat makna di sini adalah seluruh doa-doa yang ada. Wa qila as-salawatul khams, ada juga yang mengatakan salat lima waktu. Wa tayyibatun lillah, maksudnya semua salat, semua doa-doa, semua salat lima waktu ya hanya murni untuk Allah Ta'ala, bukan untuk yang lainnya, itu maksudnya. Wa tayyibatun lillah, maknanya apa? Al a'mal as-salihah fa huwa subhanahu lam yuhanya wa la yusallam alaihi li anna salam du'a, penting. Artinya apa? Artinya yang diinginkan di sini adalah apa? Kata beliau, amalan-amalan saleh semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dipanjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh mengucapkan salam untuk Allah Taala. Assalamu ala Allah, enggak boleh. Karena Allah Taala sendiri salam, gitu loh. Paham ya? Kenapa? Karena kalau antum mengatakan assalamu ala Allah, atau mendoakan keselamatan untuk Allah Taala, cocok atau tidak? Tidak cocok, karena Allah Taala sendiri adalah assalam, zat yang memberikan keselamatan. Jadi antum enggak boleh assalamu ala Allah, enggak boleh. Paham ya? Hamba salawat, mendoakan salam untuk Nabi kita Muhammad atau yang lainnya itu. Tapi kalau untuk Allah Ta'ala jangan assalamu ala Allah, enggak boleh. Paham ya? Tapi assalamu alayka, assalamu ala Nabi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu tidak masalah. Kita lihat. Li'anna salam doa, karena salam itu doa gitu loh. Doa keselamatan. Antum mendoakan Allah Ta'ala dengan keselamatan terbalik gitu loh. Paham maksudnya ya? Jadi justru Allah Ta'ala itu adalah zat yang apa? Yang memberikan keselamatan, bukan kita mendoakan keselamatan untuk Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Dan lihat lagi, wallahu tayyibun wa la yakbal minal aqwal wal a'mal illa tayyibuha. Wa illa tayyibaha, artinya apa? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha bagus. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan kecuali yang baiknya. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Naam. Kita lihat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Perhatikan ini, keselamatan untukmu wahai nabi, rahmat Allah dan keberkahannya untukmu, semoga tercurahkan untukmu. Tad'u lin nabi bisalamah wa rahmah wal barakah, masyaallah. Engkau mendoakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keselamatan, rahmat dan keberkahan. Paham ya? Jadi kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa tersebut bagus sekali. Bahkan disebutkan ketika antum berdoa setelah apa? Setelah azan dikumandangkan bagaimana? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatul qa'imah ati Muhammadinil wasilah wal fadilah. Al-wasilah ini antum mendoakan untuk Rasulullah agar beliau apa? Mendapatkan wasilah, derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi kelak di hari kiamat, yaitu al-maqam al-mahmud. Paham ya? Asy-syafa'atul 'udma. Apa zaman apa balasannya? Halat lahu syafa'at yaumil qiyamah. Dihalalkan syafaat kelak di hari kiamat, mendoakan Rasulullah SAW tadi ya, untuk mendapatkan wasilah. Wasilah tersebut maknanya bukan perantara, tapi apa? Derajat kedudukan yang tinggi, al-maqam al-mahmud. Naam. Ikhwan fiddin azza wa jalla, kita lihat lagi. Walladhi yud'a lahuma yud'a Allah. Naam barakallahu fikum. Dan orang yang naam barakallahu fikum, naam, didoakan untuknya, maka tidak boleh diseru bersama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena manusia. Jangan sampai kita berdoa bersama naam barakallahu fikum Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meminta juga kepada yang lainnya, berdoa kepada yang lainnya. Jangan. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin tusallim ala nafsik wa ala kulli abdin salih fissama wal ab umum. Perhatikan baik-baik, ini ada lafaz umum. Dan semoga keselamatan tercurahkan untuk kita dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Ini umum, hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh, baik penduduk langit maupun penduduk bumi. Lafaz umum dari mana diambil? Dari ibadillahi salihin. Di sini apa? Naam barakallahu fikum, naam jamak mudhaf. Paham ya? Nah, memberikan faedah umum juga kan, kita lewati kan? Mufrad mudhaf, jamak mudhaf juga memberikan faedah umum. Naam. Jadi semua hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh, baik penduduk langit maupun penduduk bumi. Na barakallahu fikum, seperti itu. Allah musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi di sini. Kata beliau, tusallim ala nafsi, kamu mendoakan keselamatan untuk dirimu, wa ala kulli 'abdin salih, dan untuk setiap hamba yang saleh, fis sama wal ard, baik di langit maupun di bumi. Wassalam, sedangkan assalam tu'aun, adalah suatu doa. Wassalihun yud'a lahum, adapun as-salihun didoakan untuk mereka. Wala yud'auna ma'a Allah, tapi tidak boleh diseru bersama Allah Ta'ala. Kita mendoakan boleh, tapi kalau antum menyeru, berdoa kepada mereka bersama Allah, minta kepada mereka bersama Allah, enggak boleh. Mendoakan mereka enggak masalah, seperti itu. Na'am barakallahu fikum, wa tashhad syahadatul yaqin, dan engkau berikutnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Tashhad syahadatul yaqin, kamu bersaksi dengan persaksian keyakinan. Alla yu'bada fil ard wa la fis sama bihaqqin illallah, hendaknya tidak ada yang diibadahi di langit maupun di bumi kecuali yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah bi annahu 'abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab, masyaallah. Dan makna persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, maknanya apa? Bahwasanya beliau adalah hamba tidak diibadahi, dan beliau adalah rasul utusan, la yukadzdzab, tidak didustakan. Na'am barakallahu fikum, hamba yang tidak apa? Hamba yang tidak nanti ibadahi, dan juga rasul utusan yang tidak didustakan. Bal yuta wa yuttaba, bahkan beliau adalah apa? Hamba yang ditaati dan diikuti. Syarafahu Allah bil ubudiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada beliau dengan ubudiyah, itu penghambaan. Beliau hamba. Paham ya? Ketika ditawari untuk menjadi raja atau hamba biasa, beliau milih hamba biasa karena beliau melihat umatnya, agar umatnya juga orang-orang yang sederhana, pas-pasan, tidak menjadi orang-orang yang rakus terhadap dunia. Na'am barakallahu fikum. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci, maha agung zat yang telah menurunkan Al-Qur'an, Al-Furqan, Al-Qur'an. Al-Furqan bainal haqqi wal batil, pembeda antara al-haq dan al-batil. Maha suci, maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-Nya, 'abdi, hamba. Agar apa? Agar sebagai peringatan, agar sebagai peringatan terhadap alam semesta ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Rasulullah SAW memberikan peringatan dengan Al-Quran tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah salawat atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad. Nah, kalau seperti itu berarti hamba yang minta kan? Maksudnya minta kepada Allah Ta'ala, berilah sanjungan pujian kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di hadapan penduduk langit. Itu maknanya. Kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, sebagaimana engkau telah berselawat atas Ibrahim innaka Hamidum Majid, sungguh engkau adalah zat yang maha mulia dan maha, nah barakallahu fikum, terpuji. As-shalatu minallah, ini penting biar antum enggak gagal paham ini cara memahaminya. As-shalatu minallah sana'uhu ala 'abdihi fil mala'il a'la. Satu, kalau salawat datang dari Allah Ta'ala, maknanya sana'uhu, pujian, sanjungannya ala abdihi, terhadap hambanya, fil mala'il a'la, di hadapan penduduk langit. Paham ya? Di hadapan penduduk langit yang tinggi, di hadapan langit. Di hadapan penduduk langit, maksudnya di hadapan para malaikat. Paham maksudnya? Itu kalau salawat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipahami baik-baik ini ya. Nah, suatu ketika ditanya, harus paham. Nah, jangan sampai gagal paham. Jadi kalau salawat datang dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Sanjungan dan pujian. Na barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala di hadapan para penduduk langit, itu namanya selawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kama hakal Bukhari fi sahihih an Abil Aliyah, sebagaimana yang telah dihikayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya, disebutkan dalam sahihnya dari Abi Aliyah, qala salatullahi sana'uhu ala 'abdihi fil mala'il a'la, ya kan? Selawat Allah kepada hambanya adalah apa? Pujian dan sanjungan Allah Ta'ala untuk hambanya di hadapan penduduk langit. Waqila ar-rahmah, ada juga yang mengatakan rahmah, kasih sayang. Wasawab al-awwal, yang benar adalah yang pertama. Paham ya? Yang benar adalah yang pertama yaitu sanjungan na barakallahu fikum atau pujian dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan penduduk langit. Wa minal malaikah, ini. Kalau selawatnya dari malaikat istighfar, mendoakan ampunan itu makna di antaranya. Paham ya? Nah, berarti kalau para malaikat berselawat maksudnya apa? Maksudnya mendoakan ampunan. Na barakallahu fikum mendoakan ampunan. Wa minal adamiyyin addu'a, kalau sumbernya dari Bani Adam, kita bersolawat, itu doa. Ya kan? Doa kan? Mendoakan agar Allah Ta'ala menyanjung, memuji, na barakallahu fikum di hadapan penduduk langit. Paham ya? Memuji orang tersebut, atau memuji Rasulullah SAW di hadapan penduduk langit. Nah, kita lihat sini. Wa ba'nam. Wa barik wa ma ba'daha. Itu sambungannya, dilihat dulu ya. Itu soalnya, ada semacam putus itu ya. Nah, kalau wabarik wa barak, maksudnya wabarak wa ma ba'daha sunanun akwal. Maksudnya, nah barakallahu fikum, adapun mendoakan keberkahan dan setelahnya itu adalah nah ucapan-ucapan sunahkan saja. Wallahualam dimana seperti itu aja ya. Nah, maksudnya bagaimana maksudnya? Cukup sebenarnya dengan yang sudah kita lewati di dalam doa yang sudah ada itu. Wal murad bi ali Muhammad, yang diinginkan dengan ali Muhammad, keluarga Muhammad siapa itu, siapa saja keluarga Muhammad tersebut, alul bait, itu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk alul bait min bani Hashim wa bani Muttalib. Naam, wa azwajuhu dan juga wa azwajihi dan juga istri-istri beliau min ali baitih, istri-istri beliau termasuk keluarga keluarga beliau alaihi salatu wasallam mimman la tahillahum az-zakah, dari kalangan orang-orang yang tidak dihalalkan bagi mereka zakat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa ala Ibrahim dzurriyyatuh, sedang keluarga Ibrahim adalah apa? Anak keturunan beliau minal mukminin, dari kalangan mukminin yang ada. Umum ya. Nah, barakallahu fikum. Wa yajuzu an yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma warad. Dan diperbolehkan untuk berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dari apa? Dari doa-doa yang telah datang. Paham ya? Dengan bacaan-bacaan sudah datang yang telah datang dalam as-sunnah, boleh dengan bacaan yang lain. Wa tajuzu as-salatu ala ghairin nabi, diperbolehkan juga mendoakan salawat untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam munfaridan, dalam keadaan sendirian. Idza lam yukthir, kalau tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak ya. Na'am barakallahu fikum. Na'am, lima sabata annahu sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan telah datang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, nah berilah salawat atas apa keluarga Abi Aufa. Ini nah barakallahu fikum doa mendoakan kebaikan. Wa ma lam tattakhid syi'aran li ba'd an-nas aw yakhussu biha nah ba'd as-sahabah duna ba'dihim. Nah, dan selama nah barakallahu fikum wa ma lam tattakhid, selama tidak dijadikan salawat tersebut sebagai syiar untuk sebagian orang, sebagian manusia, atau mengkhususkan sebagian sahabat. Nah, barakallahu fikum, nah dengan atau mengkhususkan sebagian sahabat bukan sebagian yang lainnya, nah itu diperbolehkan. Tapi kalau mengkhususkan nah barakallahu fikum sebagai syiar untuk sebagian orang didoakan salawat atau yang semisalnya, itu justru tidak diperbolehkan. Kalau cuma terkadang-kadang Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Bas rahmatullahi alaihi membolehkan tapi tidak mengkhususkan. Nah, barakallahu fikum, kesimpulannya doa tasyahud sudah kita selesaikan. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin.